السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فإخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan risalah Sittatu Mawadi' Minas Sirah, yaitu 6 peristiwa ataupun 6 kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diambil pelajarannya berkaitan tentang tauhid, ya, dari 6 kejadian tersebut. Nah, dan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita telah melewati menyelesaikan kejadian yang pertama ataupun peristiwa yang pertama, yaitu bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, dan tugas penting dan paling utama, bahkan barakallahu fikum, ya, tugas ini berlangsung selama 10 tahun semenjak Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul, yaitu hanya menyampaikan misi ini saja. Itu apa? Ya, menyampaikan tauhid kepada ya kaum musyrikin ketika itu, dan meluruskan cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memberantas kesyirikan. Ya. Meluruskan tauhid sekaligus memberantas kesyirikan. Itu adalah peristiwa yang pertama. Kemudian kita juga telah memasuki peristiwa kedua, dan sesaat lagi juga akan berakhir peristiwa yang kedua ini. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa ataupun kejadian, ya, awal mula sebab mengapa ya musyrikin mulai memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya, ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tauhid, ya, menerangkan tentang kesyirikan itu secara sharahah, secara terang-terangan, ya, dengan tafsil, dengan penjelasan yang rinci, ya. 6, berkaitan tentang ritual ibadah yang mereka lakukan, ya, orang-orang yang mentahdzir, memperingatkan dari orang-orang yang mengajak kepada ritual-ritual tersebut. Ya. Nah, sehingga disinilah titik awal orang-orang musyrikin ketika itu marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tauhid, ya, tanpa merinci, ya, bagaimana bentuk kesyirikan yang sebenarnya, maka tentu saja tidak akan ada pertentangan antara, ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin ketika itu. Nah, ya. Kalau saja Nabi sallallahu hanya menyampaikan bahwasannya, mengingatkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, mereka sangat senang mendengarkan hal ini. Ya, kenapa? Karena mereka juga yakin, seyakin-yakinnya tentang apa? Tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Nabi SAW masuk kepada hal uluhiyah, metode peribadahan dalam memberikan persembahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya itu. Ingat, ya, tidak hanya menyalahkan metodenya, tapi orangnya. Orang yang mengajak kepada metode tersebut, ritual kesyirikan tersebut, juga ditahdzir, diberikan peringatan, bahkan dianggap jahil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga pelajaran besar yang kita ambil bahwasannya seseorang yang berada di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain memperingati manusia dari kesalahan dalam beribadah, dan juga memperingati orang-orang yang mengajak kepada kesalahan tersebut. Ini kaidah besar. Ya. Karena kebanyakan, ya, dai-dai pada hari ini, mereka mengkaji kitab tauhid. Ya, mereka mengkaji kitab-kitab tentang apa? Tentang tauhidullah ya azza wa jal. Tapi di satu sisi mereka tidak pernah memperingati orangnya. Dai-dainya yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kebidahan. Justru apa? Mereka bergaul, mereka berteman, mereka bersahabat. Ya, dengan dai-dai yang apa? Yang mengajak kepada kebidahan maupun kepada kekufuran wa iyadu billah. Ya, dari sini kita mengambil pelajaran besar bagaimana Rasulullah SAW dulu berdakwah. Ya. Inilah manhaj Rasul. Ya, barang siapa yang mengaku di atas manhaj Rasul, wajib dia menjauhi, memperingati manusia dari metode ibadah yang salah dan memperingati orang yang mengajak kepada metode tersebut. Ya. Berlepas diri terhadap orang yang mengajak terhadap metode tersebut, bukan bergaul, bukan berkasih sayang, bukan saling ta'awun dengan orang-orang dai-dai yang mengajak kepada perkara yang salah tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Taib, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ada dua hal yang menjadi penyebab, sekali lagi, dua hal yang menjadi penyebab murkanya orang-orang musyrikin kepada Rasulullah dan para sahabatnya adalah ketika Rasul memperingati, barakallahu fikum, metode, cara kalian beribadah itu salah, ini kesyirikan. Dan ketika Rasul memperingati orang-orang penyeru-penyeru ulama-ulama mereka yang mengajak kepada ritual tersebut. Ya, dua hal yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, kita lanjutkan ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Qala muallif rahimahullah, berkata sang penulis risalah ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, fa idza arafta hadza. Ya. Maka apabila engkau telah mengetahui perkara ini, yaitu perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Penyebab Rasul sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh musyrikin, dimusuhi oleh musyrikin karena dua hal tadi ya, Pak. Menjelaskan tentang ritual mereka yang salah dan memperingati dari dai-dai ataupun ulama-ulama yang mengajarkan ritual tersebut. Ya. Arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun. Ya. Apabila engkau telah mengetahui perkara ini, engkau telah mengetahui bahwasannya manusia tidak akan tegak, ya, ataupun tidak akan istiqamah, ya, keislaman seseorang walau wahadallaha wa taraka syirka, walaupun orang ini, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, walaupun orang ini wahadallah, mentauhidkan Allah, wa taraka syirka, dan meninggalkan kesyirikan. Ya, tidak akan tegak keislaman orang ini walaupun dia ahli tauhid. Walaupun dia ahli tauhid, tidak akan tegak keislaman dia illa bi'adawatil musyrikin. Melainkan dengan memusuhi musyrikin wa tasrihi lahum bil adawatil wal bughdi. Dan mengumumkan, ya, mengumumkan kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian terhadap musyrikin. Masya Allah. Ya. Penegasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Al-Mujaddid, sang pembaharu. Ya. Sang pembaharu ad-din, agama yang sudah menjadi gelap. Ya. Di zaman beliau agama Islam itu sudah samar. Sudah gelap. Seolah-olah yang dipahami oleh manusia ketika itu agama Islam adalah agama penyembahan berhala. Agama kebidahan. Ya. Agama penyembah kubur. Itulah Islam dulu. Di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau disebut sebagai al-mujaddid, pembaharu yang menghidupkan kembali Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang rujuk kembali kepada Islam, ya, adalah orang yang tersinari dengan mereka tahu, oh, Islam rupanya seperti ini. Selama ini saya memahami Islam dari kakek nenek moyang saya seperti ini. Islam penyembah orang-orang soleh, penyembah kubur, ya, naam. Kemudian barakallahu fikum, ya, melakukan ritual-ritual ini, melakukan perayaan-perayaan kebidahan. Saya kira itulah Islam. Sehingga datanglah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kembali membuat, ya, hal baru dari sini. Maksudnya pembaharuan hal yang sudah gelap dibuat baru lagi. dimulai dari nol lagi untuk menghidupkan Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya barakallahu fikum. Nah, jadi sekali lagi kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tidak akan tegak keislaman seseorang hamba walaupun dia ahli tauhid, tapi dia tidak memusuhi musyrikin, berlepas diri terhadap musyrikin, berlepas diri terhadap orang-orang yang mengajarkan ritual-ritual tersebut. Barakallahu fikum, maka agama seorang yang walaupun dia bertauhid, dia tidak akan tegak. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak akan istiqomah, akan goyang suatu saat nanti agamanya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manhajnya yang salah. Ya. Manhajnya yang salah, jalannya adalah menempuh manhaj yang salah. Walaupun dia mengkaji kitab tauhid, walaupun dia belajar tauhid, dia tahu itu tauhid, itu syirik, dia tahu, faham, sefaham-fahamnya. Tapi satu hal yang dia tidak miliki, yaitu apa? Memperingati orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebidahan. Justru dia bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka. Ya, sehingga membuat mad'unya, membuat pengikutnya bingung. Ya, kok kita belajar tauhid, bagaimana kita ditanamkan kebencian terhadap orang-orang yang menyekutukan agama Allah, tapi di satu sisi kok malah ustaz saya, guru saya malah berteman sama dai ini. Dai ini kan mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebidahan. Lah kok mereka bermesraan, mereka berdua, foto bersama, selfie bersama. Ya. Siapa yang mengajarkan kita? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj yang hak. Manhaj yang benar, manhaj yang lurus. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kembali kepada kita, inilah manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi kalau masih ada yang mengganjal di hati, apa sih salahnya dai-dai itu? Mereka kan belajar tauhid. Mereka yang dibaca kitab tauhid, usul salafah. Ya, yang dipelajari, masya Allah, kitab-kitab para ulama yang ma'rufin, ya, kibar ulama. Apa salahnya dengan mereka? Salah satu jawabannya barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Ya, mereka mentahdir betul, memperingatkan dari kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Mereka memperingati itu. Tapi yang salah dari sisi mereka apa? Mereka tidak memperingati dai-dainya. Tidak memperingati orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebidahan. Justru mereka bergaul, berteman, saling menziarahi, saling kunjung-mengunjungi, saling duduk bersama. Ya, barakallahu fikum. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, tidak akan kau dapati sebuah kaum, suatu kaum yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, يوادون من حاد الله ورسوله. Yang mana kaum tersebut berloyalitas, berkasih sayang, ya, dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak akan engkau dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka suatu kaum yang sudah berikrar mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, ya, mereka ini berloyalitas. Tidak akan demikian Islam itu maksudnya, ya, orang yang sudah berikrar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan berloyalitas, berkasih sayang dengan orang-orang musyrikin, dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Ini kaidah yang besar di dalam Islam, satu prinsip Islam. Ya. Salah satu tolak ukur keimanan seorang hamba, apabila dia betul-betul beriman kepada Allah, maka barakallahu fikum, dia tidak akan berkasih sayang, berloyalitas terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, طيب kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Qala syarih hafizahallahu, hunaka, ya, man yantasibuna lidda'wati wal ilmi. Di sana ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah dan ilmu. Ya. Kalau tadi sudah ana berikan muqaddimah terkait haula, sekarang ditegaskan oleh siapa? Syekh Shalih Fauzan. Di sana ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah. Maksudnya mengaku mendakwahkan dakwah tauhid, mengaku mendakwahkan dakwah sunnah, ya. Dan menyematkan diri sebagai seorang yang berilmu. Mereka seolah-olah berhujjah dan hujjah yang ilmiah. Wala yarbawna bi mu'adatil kuffari. Naam. Ya. Sementara mereka tidak ridha dengan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Ya. Jadi sekarang Syekh ingin menggambarkan, menjelaskan faktanya, fenomenanya di hadapan mata kita bahwasannya, ya, di sana ada orang-orang yang mengaku ahli tauhid, mengaku orang yang mengajarkan sunnah. Barakallahu fikum. Namun, ya, mereka tidak ridha, terjadi permusuhan, terjadi kebencian antara muslim dengan orang-orang kafir. Enggak ridha mereka. Pokoknya jangan sampai kita bermusuhan dengan orang-orang kafir. Nah, ya. Yaqulun, dan mereka mengatakan, orang-orang ya yang menisbatkan kepada dakwah dan ilmu ini mengatakan, innama umirna bi'adawatil muharibina faqat. Ya. Hanyalah kita ya memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin saja. Ya. Jadi, ya sekarang kita ingin dibawa oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, orang-orang yang mengaku mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, mereka mengatakan bahwasannya yang kita musuhi, yang kita perangi itu hanya orang-orang yang memerangi kita saja. Ya. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Orang-orang yang memerangi kita secara harbi. Ya. Secara harbi, memerangi dengan senjata, memerangi betul-betul negeri kaum muslimin. Itulah permusuhan kita dengannya. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, yaqulun, dan mereka juga mengatakan, nu'adihim li'annahum haribuna. Ya, kita memusuhi mereka karena mereka memerangi kita. Ya, li'annahum akhadhu awtanana, karena mereka merampas tanah air kita. Ya, nah, siapa orang yang di syaratkan untuk dimusuhi oleh orang-orang yang mengaku di atas dakwah dan ilmu ini? Hanya kafir harbi saja. Itulah musuh kita. Karena kenapa alasannya? Karena mereka memerangi kita, memerangi negeri kita, merampas negeri kita. Itulah musuh kita. Nah, amma an nu'adiyahum min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun ya, na'am, kita memusuhi mereka karena agama mereka, maka kita tidak memusuhi mereka. Maksudnya apa? Adapun, ya, kita memusuhi mereka, ya, dari sisi, bukan dari sisi agama mereka. Nah, ini poin pentingnya. Ya, amma an nu'adihim. Adapun, ya, kita memusuhi mereka min ajli, kalau dikatakan dari sisi memusuhi agama mereka, fala nu'adihim, maka kita tidak memusuhi mereka. Bu, jadi kalau ukur memusuhi kafir itu dari apa? Karena dia memerangi kita saja, bukan dari agamanya. Nah, ini maksudnya. Ya. Kalau mungkin tadi masih bertanda tanya di kita, lah bukan memang demikian, Ustaz? Kan memang yang diperangi, yang kita musuhi itu kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Ya, bukan na'am. Ya. Kafir mu'ahad dan yang lainnya. Betul. Ya. Di prinsip Islam memusuhi semua kufar. Ya. Dari sisi agamanya, dinnya, agamanya, ritual mereka dalam beribadah. Itu yang kita musuhi secara umum. Ya. Adapun pembelaan diri secara khusus, maka untuk kafir harbi kita lawan. Adapun kafir dhimmi, kafir mu'ahad, ya, dan yang lainnya, itu kita tetap memusuhi mereka karena praktek agama mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa difahami ya? Kita tetap melakukan permusuhan dengan mereka. Bukan berarti kita memerangi mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Tidak. Sebagaimana kita membunuh, memerangi kafir harbi. Ya. Kalau mereka orang-orang yang mengaku di atas dakwah tauhid tadi, hanya sebatas pengakuan, yang mengaku di atas ilmu, dia mereka mengatakan secara umum, ya, ataupun kita memusuhi kufar, yang kufar itu kafir harbi, yang perang, melakukan peperangan dengan senjata dengan kita. Adapun dengan kafir-kafir yang dhimmi, yang mu'ahad, yang ada di negeri ini, kita bertaun dengan mereka. Jangan benci agama mereka. Jangan membenci din mereka, agama mereka, ritual mereka. Biarkanlah mereka. Apabila mereka butuh pertolongan kita untuk membangun gereja, kita bantu mereka bangun gerejanya. Ya. Apabila mereka membutuhkan kita dari sisi dalam permasalahan agama, maka kita dukung, kita cintai mereka, kita berkasih sayang dengan mereka. Maka tidak seperti itu. Makna kebencian ini adalah makna kebencian secara umum. Selama mereka kufar, yang mana mereka dalam ibadahnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib membenci mereka. Namun dari segi amaliyah perbuatan kita ada porsi-porsinya. Untuk kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kita benci ritual mereka sehingga kita tidak bertaun dengan mereka dalam hal keagamaan. Kita tidak bertoleransi dengan mereka dalam hal keagamaan. Contoh misal seperti tadi, ajakan kerja bakti untuk bangun gereja. Jangan kita lakukan. Ini bukti kebencian kita, berlepas dirinya kita terhadap ajaran agama mereka. Ya. Ada barakallahu fikum, misalnya tetangga kita mau ke gereja, padahal kita tukang ojek. Ya. Kita tukang ojek dibayar. Jangan mau antar dia ke gereja. Karena ini ta'awun al-birr wa taqwa. Ya, afwan, ta'awun al-izmi wal udwan. Nah, ya, jangan kita bertaun dengannya. Ini bukti kebencian kita terhadap agama mereka, permusuhan terhadap agama mereka. Adapun dengan kafir harbi jelas. Apabila pemerintah mengajak kita bersama-sama berjihad, mengangkat senjata, maka kita berada di bawah perintah pemerintah kita barakallahu fikum untuk berjihad bersama mereka. Nah, ya, jadi dipahami perbedaan antara kita dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Ya, dakwah hizbiyah mereka sebatas membenci orang-orang yang memerangi negeri memerangi negeri kaum muslimin. Lihat contoh orang-orang Khawarij. Betul mereka perang di sana terjadi di Suria. Ya. Tapi pimpinan-pimpinan mereka yang tidak turun langsung ke lapangan, di mana mereka tinggal? Di London. Ya. Di mana mereka tinggal? Di negeri kufar. Mana sikap loyalitas, sikap bara'ah, sikap berlepas diri mereka terhadap ya, negeri kufar? Ya, ini contohnya. Betul terjadi peperangan, masya Allah. Ya, kaum kafirin menyerang ya orang-orang Islam Muslimin di misalnya di Suria, di Palestina. Mereka bergerak berjihad, tapi orang-orang kepala-kepalanya ini di mana? Mereka berkasih sayang dengan orang kufar di luar sana. Mereka saling membantu di sana, bahkan menerima dana-dana dari orang-orang kafir itu sendiri, dari yayasan-yayasan kufar. Ya. Dengan alasan kemanusiaan dan segala macamnya barakallahu fikum. Demikian juga kalau ini Asy-Syaikh mengingatkan tentang permasalahan kekafiran, kekufuran, maka kaidah ini juga bermakna di bawahnya yaitu masalah kebid'ahan. Ya. Kita wajib membenci yang namanya bid'ah karena bid'ah adalah pengkhianatan terhadap sunnah. Ya. Bid'ah adalah pengkhianatan terhadap sunnah. Dan orang yang mengajak kepada kebid'ahan, dia telah mengkhianati agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib pula bagi kita untuk apa? Berlepas diri daripada mereka. Bukan berarti kita memerangi mereka. Bukan berarti kita menghukum mereka dengan fisik kita. Tidak. tapi berlepas diri, tidak bergaul, tidak mengikuti contoh misal. Ada acara-acara ya himbauan untuk membuat maulid misalnya. Ya. Nah, ya minta sumbangan. Ya. Nah, apa kita ikut menyumbang? Nah, aduh Ustaz, enggak enak Ustaz, gimana nanti malah kita dituduh radikal dan segala macamnya. Banyak cara-cara untuk menghindari hal itu. Ya, contoh misalnya memang tidak mungkin lagi untuk kita menyampaikan afwan, saya enggak bisa enggak merayakan maulid. Oh, ini bakal nanti diserang kita sama warga. Sampaikan secara terang-terangan. Yang pertama, baik, saya keluarkan dana. Ini dana 50 ribu untuk kebersihan masjid. Dari saya untuk membantu kebersihan masjid. Ucapkan dengan lisan sorohah. Walaupun nanti dia menulis, wah ini si pula sudah nyumbang untuk maulid. Yang penting dari lisan kita, kita telah menyebutkan ini untuk masjid, ini untuk ini dan untuk itu. Ya. Walaupun nanti tetap dicatat sama mereka untuk dana maulid misalnya. Nah, yang penting dari kita sudah mengucapkan seperti itu. Atau dengan cara yang lainnya. Ya. Kita berani menolak ajakan untuk itu, tapi di pada acara-acara lainnya, acara-acara kemasyarakatan yang lainnya, kita terdepan dalam bertahun dengan masyarakat. Dan orang yang seperti ini biasanya tidak akan dimusuhi. Mereka akan memahami. Oh, begitulah prinsipnya dalam beragama. Sudah, kita harus bertoleransi dengan dia, harus menerima. Buktinya, dia cuma gak mau gabung sama kita ketika acara-acara ini. Tapi kalau acara gotong royong, acara ronda, acara segala macam, dia paling semangat tahunnya. Ya, sehingga barakallahu fikum, dari sisi ini kita akan dilindungi. Akan orang akan berpikir positif terhadap kita. Dinilai, oh dia punya prinsip dalam beragama. Dengan sendirinya akan dinilai oleh warga. Tidak akan dimusuhi oleh warga. Tapi kalau sudah sorohah menolak maulid, tapi tidak bergabung dengan masyarakat juga, ya eksklusif sendirian tanpa bersosialisasi dengan masyarakat, ini dakwah bisa jadi korban. Ya, gara-gara individu kita, dakwah yang jadi korban. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga demikianlah ya permusuhan yang harus kita ya wujudkan terhadap orang-orang kufar, demikian pula kepada ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wallahu jalla wa ala qal. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya tadi kan disebutkan bahwasanya alasan orang-orang yang mengaku berada di atas dakwah dan ilmu, mereka mengatakan bahwasanya yang kita perangi adalah orang-orang kafir harbi saja. Adapun kenapa alasan mereka? Karena kafir harbi ini memerangi kita dan merampas negeri kita, ingin merampas negeri kita, maka wajib kita perangi. Adapun mereka yang tidak memerangi kita, mereka tinggal di tempat kita biasa, kita bertahun dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka. Barakallahu fikum. Ya tidak membenci agama mereka, enggak usah benci agama mereka. Apabila mereka butuh pertolongan, kita menolong dia. Ya. Wallahu jalla wa ala qad, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Syekh Shalih Fauzan hafizallah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abda'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ini ayat yang sama ya, surat Mujadilah ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak akan engkau dapati wahai Muhammad sebuah kaum yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka berloyalitas terhadap musuh-musuh Allah dan rasulnya, walaupun musuh-musuh Allah tersebut dari kalangan aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, dari anak-anak mereka, au ikhwanahum, dari saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau dari keluarga-keluarga mereka. Mereka tidak peduli. Kalau apabila sudah berkaitan dengan agama, maka mereka tidak akan mau berloyalitas. Ya, berloyalitas, berkasih sayang, saling ta'awun. Sebagaimana kasih sayangnya kepada sesama muslim, dia berikan juga kepada sesama ataupun kepada orang-orang beragama lain, kepada orang kafir. Maka tidak demikian orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, falam yaqtasir 'alal muharibin faqat. Ya. Dalam ayat tersebut Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan permusuhan itu hanya kepada orang-orang yang memerangi Islam saja. Ya. Ayat tadi adalah salah satu prinsip dalam Islam. Ya, nanti akan sering didapati ketika membahas al-wala wal bara, pasti ayat ini yang menjadi ayat utama. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Dan di dalam ayat ini tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pengecualian. Apabila mereka adalah dari kalangan muharibun, orang-orang yang memerangi Islam, itulah yang dimaksud. Tidak. Allah menyebutkan secara umum, apakah mereka memerangi kita ataupun mereka yang tidak memerangi kita, selama mereka tidak beragama di atas Islam, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Ya. Barang siapa yang sudah berikrar, beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, maka jangan sampai berloyalitas, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu ya aba'ahum, walaupun mereka itu dari ayah-ayah kita sendiri. Ayah kita kafir, apakah kita menolong dia, mengantarkan dia ke gereja? Tidak. Ayah kita ahlul bid'ah, apakah kita mengantarkan ayah kita untuk menghidupkan maulid ikut bersama merayakannya? Tidak. Ya. Au abna'ahum wa ataupun anak-anak kita. Anak kita qadarullah ma syaa'a menjadi kafir. Apakah kita menganggap dia sebagai anak? Ya, na'am. Selama dia masih hidup, masih kita proses menganggap sebagai anak. Tapi apakah kita menolong memberikan jajan, memberikan harta kita untuk dia datang ke gereja? Tidak. Ya. Atau barakallahu fikum, anak kita ahlul bid'ah, mengajak kepada kebid'ahan, apakah kita juga mendukung? Tidak. Barakallahu fikum. Atau saudara kita ataupun keluarga kita yang lainnya, selama mengajak kepada kekufuran dan juga kebid'ahan, karena ini dua hal yang mengerikan, ikhwani. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, dia telah mengkhianati tauhidullah azza wajal. Mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, ibadah kepada Allah, hak-hak Allah. Ya. Karena Allah yang memberikan dia rezeki tapi dia meminta kepada selain Allah. Ini pengkhianatan, kecurangan. Demikian pula orang yang melakukan kebidahan. Rasul telah menjelaskan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Di detik-detik menjelang hari-hari Nabi SAW wafat, Nabi SAW telah mengumumkan bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini menandakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh dikurang-kurangi dan tidak boleh diciptakan ritual-ritual ibadah baru. Barakallahu fikum. Maka apabila ada seorang hamba, dia melakukan ritual amalan ibadah baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW, kata para ulama, dia termasuk mengkhianati syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah agama ini kurang, Islam ini tidak sempurna, Islam ini butuh ritual-ritual baru. Maka kita tidak bertahun dengan mereka, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Bal inna Allah ja'ala sabab al-qurhi lahum huwa al-mujaddata lillahi wa lirasuli." Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kebencian kepada mereka adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ayyu muhaddatin lillahi wa rasuli, dan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya seperti apa? Wa ayyu muhaddatin lillahi wa rasuli, dan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya seperti apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, a'dhamu min al-kufr, yang lebih besar ya dari kekafiran. Maksudnya adakah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih besar dari kekufuran? Wa a'dhamu min syirki billah, dan yang lebih besar daripada kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi, itulah yang puncaknya permusuhan, ya, puncaknya kebencian yang harus kita tanamkan karena mereka menyekutukan Allah. Karena mereka menjadikan Allah sebagai tandingan terhadap sesembahan-sesembahan yang lainnya. Barakallahu. Ini sudah puncak sekali. yang apabila seorang hamba mati dalam keadaan kufur dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram alaih, haram atasnya al-jannah. Surga itu haram atas orang yang mati dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Ya, kenapa? Ini dosa yang sudah paling puncak. Tidak ada ampun lagi, tidak ada kata maaf lagi. Kalau kabair, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba tersebut. Bisa jadi kalau dosa-dosa besar. Tapi dosa kesyirikan, tidak ada ampun lagi bagi orang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, la tajuzu mawaddatul kuffar kullihim. Tidak boleh mencintai orang kafir seluruhnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ya awliya, yakni apa? Teman sejati. Ya, pelindung. Ya, barakallahu fikum. Ya, sahabat. Ba'dhum awliya'u ba'd. Yang mana sebagian mereka menjadi sahabat, teman, pelindung bagi sebagian yang lainnya. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, awliya di sini maksudnya apa? Yakni mahbubin, yakni sang kekasih, sebagai kekasih. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya, barang siapa di antara kalian yang berloyalitas dengan orang-orang kufar, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian daripada orang-orang kafir tersebut. Innallaha la yahdil qauma zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada ya orang-orang yang zalim. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-51. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian itu yaitu sebagai kekasih. Tulquna ilaihim, yang kalian sampaikan kepada mereka yaitu berita-berita tentang pergerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang apa? Naam. Metode-metode Rasul, yakni apa? Pergerakan Rasul dalam menghimpun strategi. Ini maksudnya ayat itu sedang berbicara dengan itu. Hal tersebut. Ya. Jangan kalian jadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian. Ini kepada siapa? Kepada orang muslimin. Kepada kaum mukminin. Ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu sebagai kekasih. Sehingga kalian menceritakan. Ya, strategi Rasulullah SAW nanti di perang Badar, di perang Uhud, seperti ini, seperti ini. Jangan. Ya. Nah. Bil mawaddati, dengan rasa kasih sayang. Ya. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Padahal mereka telah ingkar, telah kufur atas kebenaran yang datang kepada kalian. Kebenaran datang kepada kita. Ya, kita menerima. Mereka itu ingkar. Mereka itu tidak mau. Kalian mau berkasih sayang dengan mereka. Dalam kalian kebenaran ini datang dari Allah. Tapi mereka mendustakan itu. Kemudian kalian bergabung bersama mereka. Berkasih sayang dengan orang yang seperti ini. Yang memusuhi Allah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Di surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karenanya ikhwani fi din rahimakumullah, inilah sebuah fenomena yang disebutkan dulu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ada fenomena bahwasanya ada dai yang mereka mengajar sunnah, mengajar tauhid, mengajar sunnah. Mereka di atas tauhid, di atas sunnah. Tapi mereka diam. Mereka tidak mau untuk memperingati orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang yang mengajak kepada kebidahan. Maka dijelaskan pula oleh Syekh Shalih Fauzan. Demikian pula di zaman kita, barakallahu fikum. Ada di antara para da'i-da'i yang mengajarkan kitabut tauhid. Yang kajiannya sama seperti kajian kita. Ya, barakallahu fikum. Namun yang mereka sampaikan hanya ya mengajak kita untuk memahami ritual-ritualnya. Tapi untuk orang-orangnya, jangan membenci. Jangan memberikan kita saling berkasih sayang. Nah, sehingga membuat umat bingung. Ya, dan ini terjadi. Berapa banyak orang yang ngaji sama Ustaz Fulan juga ngaji sama Ustaz Ahlul Bidah. Ya. Berapa banyak mad'u yang katanya ngaji kitab tauhid, dia juga ngaji tasawuf. Ya, barakallahu fikum. Ini sebabnya kenapa? Karena seorang dai-nya tidak memiliki prinsip ini. Ya. Dia tidak pernah menyinggung, jangan na'am, engkau berkasih sayang, engkau jangan engkau berlepas diri terhadap siapa? Orang yang mengajak kepada kebidahan, jangan. Mereka juga muslimin, mereka juga manusia. Subhanallah. Ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya. Dia semangat ya ngaji tauhid, dia juga semangat melakukan maulid. Ya. Dia semangat ya menghidupkan sunnah, dia juga semangat untuk apa? Untuk melakukan bid'ah. Ingat, seorang yang sudah ya seorang yang beramal dengan amalan sunnah, apabila dia terjatuh kepada kebid'ahan, dia tidak bisa dikatakan ahli sunnah. Malah dia harus jatuh kepada ahli bid'ah. Kenapa? Karena yang namanya ahli, namanya ahli. Ya, dari sisi bahasa Indonesia saja, ahli itu maksudnya yang menguasai sunnah sehingga dia bersih daripada ritual-ritual kebid'ahan. Ya. Ahli sunnah, orang yang betul-betul beramal dengan sunnah, yang bersih daripada kebid'ahan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, maka kita jagalah diri-diri kita. Ya, jangan sampai salah bergaul. Jangan sampai salah masuk ke majelis ilmu. Ya, yang mana mereka na'am berkamuflase dengan membaca kitab para ulama, tapi bertolak belakang kontradiksi antara apa yang disampaikan dengan amalan yang mereka lakukan sehari-hari. Wa iyadzu billah. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya, barakallahu fikum, sekali lagi jangan pernah bermain api, karena api itu memang berlama kecil. Tapi terus apabila kita bermain, api itu akan menjadi besar dan akan bisa membakar kita. Wa iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta al-mamat, sampai kita meninggal dunia, sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas manhajus salim, di atas manhaj yang selamat, di atas qalbin salim, di atas hati yang selamat. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.